Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal segala sanjungan dan pujian, dialah Allah Azza wa Jalla. Dengan keadilan dan kebijakannya telah membagi-bagi nikmat sesuai dengan kebutuhan hambanya, dan tidak ada seorang pun dari hamba yang melata di muka bumi ini yang dikosongkan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang lemah, terlebih khusus kepada manusia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung, membilang, mengkalkulasikan nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup, kata Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak akan mencukupkan diri, ada ketidakmampuan kita untuk membilang dan menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun kita harus mampu di dalam hidup melakukan klasifikasi dari nikmat-nikmat-nikmat yang sangat banyak itu, manakah yang paling mahal di dalam hidup, manakah yang paling tinggi nilainya, manakah yang paling berharga dari nikmat-nikmat tersebut, sehingga di saat kita menjumpainya dan di saat kita menemukan jawaban bahwa ada dalam hidup ini nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling berharga, berarti kita dituntut untuk menjaga nikmat yang paling mahal tersebut, memeliharanya, melindunginya, bahkan dituntut untuk kemudian menambatkan, mendapatkan tambahan selalu dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepakat orang-orang yang beriman bahwa nikmat yang paling mahal adalah nikmat yang akan bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang akan menyampaikan kita kepada ridhanya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apakah itu? Di saat kita mencoba mencari, menggali, kita akan temukan di dalam surat Al-Fatihah. Kita akan jumpai di dalam surat Al-Fatihah nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga, yang akan menyampaikan kita kepada Allah dan yang akan menyampaikan kita kepada surga dan ridha Allah Azza wa Jalla. Di manakah di dalam surat Al-Fatihah kita kepingin menggenggamnya, kita kepingin mengantonginya, kita kepingin untuk memateri nikmat itu di dalam sanubari kita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka nikmat itu ada di dalam permintaan kita selalu kepada Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Allah Azza wa Jalla menyuruh setiap orang yang beriman untuk mengulang-ulangi permintaan ini dalam setiap solatnya. Apakah solat yang wajib, fardu, atau dalam solat-solat sunnahnya. Maka dia dituntut untuk kemudian memintanya selalu kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita mencoba bertanya, manakah jalan Allah yang lurus itu? Kan sering kita mencoba membaca Al-Quran dan terjemahannya, kita bertemu dengan ayat ini dan kita memahami maknanya dan kita tahu apa yang dimaksud, yaitu sebuah permintaan kepada Allah Azza wa Jal agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalannya yang lurus. Kita mencoba mengkaji tafsir para ulama. Kita akan sampai kepada bahwa jalan Allah yang lurus itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal, menyampaikan kepada ridhanya, menyampaikan kepada surganya. Mungkin masih belum ada jawaban dan gambaran yang jelas mana dia. Bisa saja ada orang, oh, dengan pikirannya, dengan muka syafatnya, dengan hasil semedi-semedinya, dengan hasil mimpi-mimpinya, dengan hasil menghayal merenungnya, bisa saja mengatakan, oh, ini jalan yang lurus. Tetapi tidak dibiarkan. Disinilah letak kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ternyata jalan Allah yang lurus itu adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah dia jalan Allah yang lurus. Kalau kita ambil ucapan ulama tafsir, yang dimaksud dengan jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan menyampaikan kepada surganya adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan dan beramal tentang kebenaran itu. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, karena besar kedudukannya nikmat berjalan di atas jalan yang lurus, Allah mengulang-ulangi dalam perintahnya menyuruh kita untuk terus memintanya, memintanya, memintanya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa berjalannya seseorang di atas jalan yang lurus ini merupakan nikmat yang paling besar di dalam hidupnya. Dia harus jaga, dia harus pelihara, dia harus pertahankan, dan dia harus meminta kekokohan kepada Allah Azza wa Jalla untuk berjalan selalu, karena tidak ada satupun dari orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus ini yang kosong dari ujian. Selalu mendapatkan berbagai macam cobaan di jalannya. Kita ambil orang yang pertama kali dari hamba Allah yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan rasul Allah azza wa jalla. Mereka telah berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Mereka mengilmui apa yang telah diajarkan oleh Allah azza wa jalla melalui wahyunya. Dan mereka mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dari kebenaran. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, barisan manusia pertama kali yang telah berjalan di atas jalan yang lurus ini adalah barisannya para nabi. Mungkin setiap kita sudah membaca perjalanan hidup para nabi melalui ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama. Tidak ada seorang pun dari para nabi dan rasul yang mulus perjalanannya, padahal mereka telah berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak ada perjalanan mereka yang mulus, yang ada adalah ujian, cobaan yang berat-berat. Barakallahu fikum. Ini memang sebuah sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti mengenai dan menimpa siapapun yang berjalan di atas jalan yang lurus, maka dia pasti mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat seseorang belajar ilmu agama, lalu kemudian mengamalkan apa yang dia telah pelajari di atas bimbingan yang lurus, di atas pemahaman yang lurus, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, orang ini telah berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Berarti kedua, engkau harus punya kesiapan mental untuk kemudian mempertahankan nikmat yang besar ini. Kedua, engkau harus punya mental yang baja, berbaja, untuk engkau menghadapi celaan, cercaan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Saya ingin mengambil sebuah contoh perjalanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang berharga. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah azza wa jalla. Orang yang bersih, yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah azza wa jalla sebagai utusannya ke tengah-tengah manusia, mengajarkan ilmu, memperkenalkan Allah azza wa jalla. Tetapi celaan dan cercaan silih berganti datang. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berjalan dan sudah berjalan di atas jalan yang lurus, maka dia pasti akan disapa dengan berbagai bentuk ujian dan cobaan. Mungkin orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini mengatakan, oh, saya enggak mau diuji, saya enggak mau dicoba. Saya ingin semuanya adem ayem, semuanya tenang, tidak akan ditentang, tidak akan dimusuhi. Oh, Anda salah. Engkau telah mendahului dan engkau telah menyelisihi suratan ketentuan kebaikan itu. Apalagi kalau seseorang, Anda enggak kepinginlah adanya orang benci kepada saya, lalu mencari kemauan orang, mencari keinginan orang, mengikuti apa yang dimaukan oleh orang-orang. Ini salah. Salah barakallahu fikum. Semestinya kita harus di saat telah mendapatkan hidayah dari Allah, berjalan di atas jalan yang lurus, kita harus punya kesiapan. Karena tidak ada seorang pun yang mengakui diri beriman kecuali akan dicoba dan diuji oleh Allah azza wa jalla. Dia mau atau tidak mau, dia nerima atau tidak nerima, dia ridha atau tidak ridha, dia pasti akan dicoba dan diuji oleh Allah azza wa jalla. Apa kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran? Alif lam mim. ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Alif lam mim. Apakah manusia itu menyangka dan menduga dia dibiarkan mengatakan saya beriman lalu tidak dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jal, diuji imannya. Benarkah anda beriman? Luruskah anda dalam keimanan? Sucikah keimanan engkau? Semuanya akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu siapapun yang berupaya meniti jalan yang lurus, mengikuti jalan para nabi dan rasul, dia harus memiliki kesiapan mental untuk menghadapi apa yang telah didapatkan oleh para nabi dan rasul dalam perjalanan dan dakwah mereka. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang beliau telah diberikan umur 950 tahun umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Saya ulangi kembali, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berumur 950 tahun. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, dalam surat yang ke-14. Surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal berdakwah di kaumnya dalam umur 1000 tahun kurang 50, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti umur Nabi Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Segenap saudaraku kaum muslimin, muluskah jalannya Nabi Nuh di dalam berdakwah? Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka yang tampil menentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di antaranya istrinya sendiri. Yang tampil memusuhi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah anaknya sendiri yang tidak mau diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mari kita dengarkan apa celotehan, celaan dan cercaan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah di dalam surat Al-A'raf mengatakan, qalal mala'u min qaumihi illa inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami menyaksikan, melihat engkau berada di dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Nabi Nuh sebagai utusan Allah Azza wa Jalla dituding oleh kaumnya berada di dalam dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Allah Azza wa Jalla bercerita. Berikutnya, celaan terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam surat Hud, Allah Azza wa Jalla mengatakan, manaraka, kaumnya berkata, kami tidak melihat engkau wahai Nuh illa basyaran mitlana, anda ini manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau illa ladinahum aradiluna. Orang yang mengikuti engkau ya Nuh adalah orang-orang gembelan di tengah kami. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tidak punya arti hidupnya, dari kalangan fuqara, dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang lemah, ternyata menjadi bahan penghinaan terhadap orang yang tidak menerima seruan dan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata mereka, para penggede-penggede tersebut, tidak ada yang mengikuti dakwah engkau wahai Nuh illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Orang gembelan tidak berarti di tengah kami, kata mereka. Badiyar ra'i, orang yang cetek akalnya. Orang yang dangkal pikirannya. Itu yang mengikuti engkau, ya Allah. Utusan Allah diperlakukan demikian. Utusan Allah Azza wa Jalla direndahkan dan dihinakan sedemikian rupa disebabkan karena orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata dia, "Wa ma narak lakum alaina min fadl." Kami ini tidak melihat pada dirimu wahai Nuh punya keutamaan, punya kelebihan. "Bal nadhunnukum kadzibin." Bahkan kami menyangka anda ini berdusta. Ucapan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada beliau. Padahal beliau adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Beliau terpilih dari orang yang terbaik di saat itu. Tetapi celaan dan cercaan silih berganti datang barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang berjalan di atas jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan menghadapi hal ini barakallahu fikum. Sehingga jangan ada dai seorang penyeru di tengah umat tidak berani untuk kemudian menghadapi berbagai macam ujian dan celaan. Ingin menutup seperti itu, jangan ada orang yang mencela terus. Bagaimana caranya? Oh, cari apa sih yang mereka maukan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Kita lihat, cari kemauan orang, hancur kita dengan kebenaran. Karena setiap orang itu punya mau, kita tidak pernah akan mampu untuk mengikuti kemauan manusia. Karena banyak kemauan mereka. Tapi kalau kita mengikuti kemauan Rabbuna Allah Azza wa Jalla, kita akan tenang dan tenteram. Walaupun banyak orang yang tidak menyukai jalannya kita. Walaupun banyak orang yang tidak menerima. Tetapi kita tenang dan tenteram dengan pemilik manusia. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipegang oleh para nabi dan rasul di dalam memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian kaumnya mencoba menantang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, "Qalu ya Nuh, wahai Nuh, anda ini banyak mendebat kami. Fa'aktsarta jidalana. Anda banyak mendebat kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin." Ayo Nuh, datangkan apa yang engkau telah janjikan buat kami. Kalau kalian tidak mau taat, maka hukuman Allah Azza wa Jalla yang akan datang. Mereka menantang. Mereka menantang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk kemudian mencoba membuktikan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh dengan penuh ketawaduan, tawadu, melayani ucapan kaumnya dengan mengatakan, "Qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin." Nabi Nuh berkata, sesungguhnya yang akan mampu mendatangkan janji-janjinya adalah Allah Azza wa Jalla kalau menghendaki. Dan bila janji Allah itu telah datang, kalian tidak punya kemampuan dan kesanggupan. Lalu apa yang Allah Azza wa Jalla kirim kepada mereka? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut, فَأَخَذَّهُمُ الطُّوْخَانِ. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka tufan. Tufan itu dalam bahasa Arab artinya air yang turun dari atas dan air yang muncrat dari dalam bumi. Itu namanya tufan. Allah Azza wa Jalla buktikan Namun sebelum pembuktian hukuman ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk membuat bahtera, perahu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Kata Allah Azza wa Jalla bercerita, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam membuat bahtera dengan perintah Allah. Wasna'il fulka, bikin perahu. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi Nuh pun membuat perahu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merancang perahunya, setiap mereka lewat dicela Nabi Nuh, dicerca Nabi Nuh, dihinakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh menjawab, in taskharu minna, kalau kalian menghinakan kami, maka kami akan membalas apa yang kalian telah hinakan. Fasaufa ta'lamun, kalian akan ketahui apa yang akan datang menimpa kalian dari azab yang akan menghinakan dan mencelakakan kalian dan menimpa kalian azab yang sangat pedih. Setelah perahu itu siap, kemudian Allah Azza wa Jalla datangkan tufan. Tufan tadi adalah air yang datang dari langit, kemudian yang nyembur dari bumi, dari kedua belah pihak, langit dan bumi, datang tufan, yaitu air. Apa yang terjadi barakallahu fikum setelah itu? Apa yang bisa diperbuat barakallahu fikum? Tidak mampu berbuat apa-apa rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla bercerita, wa hiya tajri bihim fil mawji kal jibal. Maka bahtera itu berlayar membawa mereka dalam goyangan ombak yang menggunung. Di saat itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil putranya. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin. Kata Allah Azza wa Jalla, di saat itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil putranya, dan di saat putranya itu berupaya untuk menyelamatkan diri, kata Nabi Nuh, ya bunai, wahai anakku, irkam ma'ana hari, anda naik di atas berbahtera ini bersama kami. Wala takum minal kafirin, dan jangan anda termasuk dalam barisan orang-orang kafir. Apa jawaban sang anak? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Sa'awi, jawaban anak ini, saya akan mencari perlindungan ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya dengan sabar membimbing anaknya? Qala la asimal yaum, tidak ada yang akan melindungi pada hari ini min amrillah, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari perintah dan keputusan Allah. Illa man rahima, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mugraqin. Maka ketika keduanya berdialog demikian, dan itu jawaban sang putra, lalu dipisahkan keduanya dengan gelombang, lalu menenggelamkan putranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mencoba kemudian mengutarakan isi hatinya di hadapan Allah. Wa nada Nuh rabbahu, kemudian Nabi Nuh memanggil Rabbnya dengan mengatakan, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabb, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk dari keluargaku, termasuk dari keturunanku. Sungguh janjimu itu pasti akan terjadi, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Allahu Azza wa Jalla menghibur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, dia bukan dari keluarga. Wahai Nuh, kata Allahu Azza wa Jalla, anakmu bukan dari keluargamu. Innahu amalu ghairu salih. Bahwa dia berada dalam amal yang jelek. Maka jangan engkau meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, yang anda tidak memiliki ilmu padanya. Diam. Dia bukan anak engkau. Dia bukan anak engkau. Di saat Nabi Nuh mengutarakan kasih sayangnya kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita menyadari apa yang dijalani oleh Nabi Nuh, hidayah di atas jalan yang lurus, ternyata beliau juga mendapatkan anugerah dari Allah, bukan Nabi Nuh sebagai pemiliknya. Beliau hanya menyampaikan, beliau hanya memperkenalkan, beliau hanya membimbing, beliau hanya mengarahkan, beliau mencoba memandu istri dan putranya. Ternyata tetap keputusan hidup hamba ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Agar jangan seseorang itu angkuh dan sombong. Karena aku, kamu begini. Karena aku, karena jasaku, kamu menjadi baik. Oh, jangan. Jangan anda mengungkit jasa dalam sesuatu yang keputusan itu hanya di tangan Allah pemiliknya. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, pertama, syiddatu sabrihi, kesabaran beliau yang kuat, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam umur 950 tahun beliau tidak pernah dirundung oleh kebosanan untuk dakwah. Lailan wa nahara, sirran wa jihara. Di waktu malam, di waktu siang, baik secara terang-terangan apapun secara sembunyi-sembunyi, tidak pernah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dirundung oleh kemalasan dan kebosanan di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Satu, kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua, tentang bagaimanakah kebijaksanaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian celaan dan cercaan hebat dari kaumnya. Beliau tidak kemudian membalas, memberikan celaan dan cercaan yang setimpal. Tetapi dia benar-benar bijaksana menghadapi mereka. Keberikutnya, wahtimaluhu, bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memikul ujian demi ujian dalam umur 950 tahun. Beliau siap memikul ujian dan cobaan di dalam hidup. Perasaannya pun telah barakallahu fikum disayat dengan apa? Dengan kufurnya istrinya kepada Allah. Anaknya ingkar kepada Allah Azza kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menyebabkan Nabi Nuh putus asa di dalam berdakwah. Beliau terus membawa dan memikul amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi pelecehan dan perendahan dari kaumnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang keberikutnya, pelajaran yang berharga adalah tawakal tinggi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun beliau mencoba memperbaiki, merombak situasi dan kondisi ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Beliau pasrahkan semuanya itu hanya keputusan Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba untuk mengadukan keluarganya, yaitu anaknya. Allah memberikan jawaban bahwa itu keputusan ada pada diriku, ai di tanganku, kata Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terdiam, menerima apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di dalam mewujudkan tawakal, jangan sampai kita berdalih seperti burung. Kita potong hadisnya. Bagaimana itu? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kita putus sampai di sini tidak boleh. Lalu kita harus melangsungkan untuk memahami, karena disitulah kesempurnaan tawakal. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Burung, Rasulullah sebutkan bentuk tawakal seperti burung, yaitu burung pergi dari sangkarnya atau tempat bermalamnya dalam kondisi perut kosong, terbang hingga dari sana sini satu tempat ke tempat yang lain, dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Jadi perwujudan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita meninggalkan sebab-sebab. Seseorang ingin maju dalam usaha, ingin kaya, maka salah dan keliru kalau seseorang, ya akhi, kalau anda ingin kaya, duduk di masjid, beribadah kepada Allah. Salah dan keliru. Apalagi kalau kita bantu pendalilannya dengan hadis tadi dan kita potong. Itu kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Titik sampai di sini. Oh, jangan. Kita harus melangsungkan. Ternyata burung itu berusaha terbang dari sana sini hingga untuk bekerja, berusaha mencari penghidupan, mencari nafkah dan seterusnya, untuk kemudian membiayai hidup burung itu sendiri. Barakallahu fikum. Itu gambaran tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dalam umur 950 tahun beliau berjuang, beliau berbuat, beliau berdakwah. Tidak ada yang beriman kecuali beberapa gelintir saja. Keberikutnya, baik-baik kita pahami, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan, karena sedikit yang beriman lalu kita mengatakan, oh, Nabi Nuh gagal di dalam dakwahnya. Enggak. Tidak ada satu pun ayat. Atau mungkin ada orang menganggap ketika banyak yang mengikutinya, oh, ini tanda keberhasilan di dalam dakwah. Oh, enggak juga. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa yang mentaati Allah itu dalam setiap masa lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang tidak mentaati Allah. Yang berjalan di atas kebenaran di sepanjang masa selalu pada yang minoritas, bukan yang mayoritas, kata Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar jangan sampai kita itu kemudian merasa bangga karena banyak orang-orang yang mengikuti jalan yang kita tempuh. Dan jangan sampai seseorang bisa berjalan di atas kebenaran, sedikit yang masih mengikutinya, lalu merasa minder karena itu semua. Jangan. perjalanan para nabi dan rasul sebagai tauladan di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah terang, nyata, ada pada mereka, para nabi dan rasul, yaitu teladan yang baik. Maka yang keberikutnya adalah pelajaran yang berharga, ketulusan dan keikhlasan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam menyampaikan amanat risalah. Ma uridu minkum min ajrin. Saya tidak mengharapkan dari kalian itu upah, tidak mengharapkan dari kalian itu nilai. Saya hanya mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berjalan dalam aturan Allah, bukan dalam aturan yang dibuat oleh manusia. Tetapi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berjalan di dalam aturan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditinggalkan, dan apa yang boleh dikerjakan. Jangan sampai kita menyelamatkan umat tetapi kita memakai aturan-aturan dan langkah-langkah yang dibuat oleh manusia. Sungguh amat salah dan keliru di saat kita ingin menyelamatkan umat ini. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan keselamatan itu di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajak umat ini untuk bergabung menjadi ahlul Quran dan ahlus sunnah, ahlul jamaah yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, bagaimanapun lapisannya, tetap mengajak kembali kepada al-haq. Jangan mengajak kembali kepada individu orang atau golongan tertentu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini pelajaran yang indah dari perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah nyata, terang dan ada pada diri para rasul tauladan yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul, karena jalan mereka adalah satu. Itulah dia siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus itu yang menyampaikan kepada surganya, menyampaikan kepada Allah. Itulah dia mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya cintai untuk menjadi orang yang terbuka di dalam hidup untuk menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk saya bertatap muka bersama saudara saya di sebuah majlis yang terhormat, majlis yang mulia, majlis yang sangat-sangat dibenci keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kepada semua pengurus kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.